الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali malam hari ini dengan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di majelis yang semoga Allah taala jadikan sebagai bagian dari amal saleh kita, bagian dari ibadah kita yang semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah kita melanjutkan kajian kita dari kitab Ad-Da' wa Dawa' karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca tentang dosa besar, di antara sebesar-besar dosa besar yaitu dosa membunuh. Sekarang kita akan lanjutkan dari ucapan dan paparan Al-Imam Qayyim selanjutnya, yaitu tentang besarnya dosa dan kerusakan yang ditimbulkan olehnya, yaitu berupa az-zina, dosa zina. Qala rahmahullah ta'ala: wa lamma kanat mafsadatu zina min a'damil mafasid wa hiya munafiyatun li maslahati nidhamil 'alam fi hifdzil amsar wa himayatil furuj wa siyanatil khurumat wa tawaqqa ma yuqaw aqdamal adawah wal baghdha'i bainan nas min ifsadi kulli minhum imra'ata sahibihi wa banatahu wa ukhtahu wa ummahu وفي ذلك خراب العالم كانت تالي مفسدة القتل في الكبار. Kata beliau, ketika kerusakan perbuatan zina ini termasuk sebesar-besar kerusakan, di mana zina itu akan meniadakan maslahah, kebaikan berupa keteraturan kehidupan di alam semesta ini, baik dalam hal menjaga keturunan karena dengan sebab zina rusak nasab keturunan seseorang, wa himayatil furuj, terjaganya kemaluan, siyanatil khurumat, terjaganya kehormatan, dan dengan sebab zina pula terjadilah sebesar-besar permusuhan dan kebencian di tengah-tengah manusia. Gimana? Dengan sebab zina akan merusak setiap dari manusia, istri, temannya, atau anaknya, atau saudarinya, atau ibunya. Maka yang demikian jelas menjadi sebab kerusakan di alam ini. Maka zina ini disebutkan kerusakannya beriringan setelah kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa pembunuhan dalam masalah besarnya dosa. Jadi setelah disebutkan kemarin tentang besarnya kerusakan dan juga besarnya dosa yang ditanggung berupa pembunuhan, maka setelahnya adalah level di bawahnya setelah pembunuhan adalah zina. Walihada qaranaha Allah Subhanahu biha fi kitabih wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih kama taqaddam. Maka untuk itu Allah pun menyebutkan bergandengan dosa zina setelah dosa pembunuhan di dalam Al-Qur'an Karim. Begitu juga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau sebagaimana yang telah kita lewati. Qala Imam Ahmad berkata, la a'lamu ba'da qatlin nafsi syai'an aqdama minaz zina. Kata Imam Ahmad, aku tidak mengetahui setelah dosa pembunuhan, membunuh seseorang, tidak aku ketahui ada sesuatu yang lebih besar dibandingkan perbuatan zina. Kata Imam Ahmad, tidaklah aku mengetahui ada satu perbuatan yang lebih besar setelah dosa pembunuhan melebihi dosa zina. Waqad akkada Allah subhanahu hurmatahu, sungguh Allah Ta'ala telah menegaskan tentang haramnya perbuatan zina. Biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 68 hingga ayat 70. Walladina la yada'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yahlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan. Dan orang-orang yang mereka tidak berdoa bersama Allah kepada Tuhan yang lain, ini tidak melakukan kesyirikan. Ini diantara sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Pertama, mereka tidak berdoa, tidak menyeru Tuhan yang lain bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang hak. Wala yaznun, yang ketiga, dan mereka tidak berzina. Para a'immah menyebutkan, di antara al-Imam Qayyim di sini Allah Ta'ala menyebutkan tiga bentuk dosa dari yang paling besarnya dan kemudian setelahnya. Sebesar-besar dosa yang paling besar adalah syirik, kemudian membunuh, yang ketiga adalah zina. Maka sifat hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah adalah mereka tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, mereka tidak membunuh, dan mereka tidak berzina, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Siapa yang melakukan hal tersebut, syirik ataupun membunuh atau zina, sungguh dia telah terjatuh dalam dosa besar. Yang yudha'af lahul azab, akan dilipatkan azab bagi dia yaumal qiyamah, pada yaumul qiyamah kelak. Wa yahlun fihi muhana, dan dia kekal di dalam azab dalam keadaan hina. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha, kecuali orang yang bertobat dan dia beriman dan beramal saleh. Fa innahu yubadilullah sayiatin hasanah, maka Allah akan menggantikan kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan-kebaikan. Ikhan bidin azan yallah wa iyyakum. Di sini Allah Taala disebutkan oleh Al-Imam Qayyim, faqarana zina bisyirki wa qatl nafs. Maka Allah gandengkan dosa zina dengan dosa syirik dan dosa membunuh manusia. Wa ja'ala jazaa'a dzalikal khulud fil 'adzabil mudha'af, dan Allah menjadikan balasan perbuatan itu tadi berupa kekal di dalam azab yang dilipat gandakan. Ini menunjukkan besarnya dosa-dosa tersebut. Dosa syirik, dosa membunuh, dosa zina. Man lam yarfa'il 'abdu mujiba dzalika bitauba wal iman wal 'amali shalih. Selama tidak ada yang menyelamatkan seorang hamba dari ancaman azab yang demikian berupa taubat, berupa iman dan amal soleh. Tidak mau bertobat, tidak ada dasar iman dan amal soleh, maka ancamannya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tadi, ini kekal di dalam azab, dilipat gandakan azabnya dalam keadaan dia penuh kehinaan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 32, wa la taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah fahisah, perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan yang ditempuh. Sejelek-jelek jalan yang ditempuh. Fa ahbaru an fuhsihi fi nafsihi wa huwal khabih alladhi qad tanaha kubuhu hatta istaqarra fuhsuhu fil uqul hatta inda kasir minal hayawan. Maka Allah Ta'ala menghabarkan di dalam ayat ini tentang jeleknya perbuatan zina itu sendiri, kecinya perbuatan zina itu. Wa wal qabih alladhi qad tanaha kubuhu, dan itu adalah kejelekan yang nampak jelas keburukan dan kekejiannya, diakui oleh akal sehat, bahkan terjadi diakui jeleknya itu sekalipun hewan mengakui kejelekan dan kecinya perbuatan zina. Kama dzakara al-Bukhari fi sahihi, Sebagaimana Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya nomor hadis 3849. An Amr bin Maimun Al-Audi, dari Amr bin Maimun Al-Audi qala, beliau berkata, ra'aitu fil jahiliyah qirdan zana bikirdatin fastama al-qurudu alaihima farajamuhuma hatta mata. Kata Amr bin Maimun Al-Audi, aku pernah melihat di zaman jahiliyah seekor kera berzina dengan kera betina. Kera jantan zina dengan kera betina. Maka kera-kera yang lain pun berkumpul mengelilingi keduanya dan mereka merajam dua ekor yakni kera yang berzina tadi hatta mata, hingga dua ekor kera yang berzina itu mati. Nah, beliau Al-Imam Qayyim rahimahullah membawakan dalil ini menunjukkan perbuatan zina itu adalah amat sangat keji dan buruknya hingga hewan saja mengakuinya. Nah, hewan saja mengakuinya. Summa ahbara jalla jalaluhu an ghayati annahu sa'a sabila. Kemudian Allah Ta'ala mengkhabarkan di dalam ayat tadi bahwasannya puncaknya akhir dari zina itu adalah sa'a sabila, sejelek-jelek cara dan jalan yang ditempuh. Fa'innau sabilu halakatin wabawarin waftiqarin fid dunya. Karena itu merupakan cara dan jalan kebinasaan, kerugian, dan kehinaan di dunia. Kerusakan, sebagaimana yang disebutkan tadi, merusak nasab, merusak hubungan satu dengan orang lain, merusak kehormatan. Nah, kemudian bawar, kerugian, karena tidak ada keuntungan, waftiqar dan kehinaan, bukan jalannya orang-orang yang mulia. Orang-orang yang melakukan zina itu menginginkan kehinaan, kerendahan di dunia sebelum dia nanti rendah dan hina di akhirat. Wasabilu azabin wa hizyin wa nikalin fil akhirah, dan merupakan jalan azab dan penyesalan dan kerugian kelak di akhirat. Nah, di dunianya sudah perkara-perkara buruk, terlebih di akhirat berakhir pada azab, kehinaan, nah, kerugian di akhirat. Qala rahimahullah ta'ala, walamma kana nikahu azwajil aba' min akbahihi khassahu bimazidi dam. Dan ketika menikahi istri-istri bapak, yang itu adalah haram, ya, menikahi ibu sendiri, baik itu ibu kandung ataupun ibu tiri yang sudah dinikahi oleh bapaknya, maka kata beliau, Allah menyebutkan secara khusus tentang lebih jeleknya, lebih kejinya dengan adanya tambahan celaan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 22, innahu kana fahisatan wa maktan wa sa'a sabila. Ditambah lagi, Sungguhnya yang demikian adalah fahisah keji, wa maktan, yang dimurkai, yang dicela, wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan yang ditempuh. Wa 'allaqa subhanahu falahal 'abdi 'ala hifdhi furujihi aw hifdhi farjihi minhu fala sabila lahu illa al-falah bidunihi. Maka Allah Ta'ala mengaitkan kebahagiaan seseorang hamba itu berupa menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Allah kaitkan kebahagiaan seorang hamba ketika hamba itu menjaga kehormatannya, sehingga tidak ada jalan bagi dia menuju al-falah, kebahagiaan dan kemenangan, kecuali dengan menjaga kehormatannya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-7, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang di dalam salat mereka mereka khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang kedua sifat mereka adalah, dan orang-orang yang mereka dari hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada gunanya, mu'ridun, mereka berpaling, mereka menjauhkan diri. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, yang ketiga sifat mereka, ini orang-orang yang beriman yang mendapatkan keberuntungan, adalah mereka orang-orang yang mengerjakan zakat. Walladzina hum li furujihim hafidun, yang keempat sifat mereka, yaitu orang-orang yang mereka senantiasa menjaga kemaluan mereka, kehormatan mereka. Ini yang menjadi sisi pendalilan pada bab yang dibawa oleh beliau. Illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka, au ma malakat aymanuhum, atau terhadap budak-budak yang mereka miliki. Fa innahum ghairu malumin, karena yang demikian tidaklah tercela, adalah yang halal kepada istrinya atau budak. Faman ibtagha wara'a dzalik faulaika humul adun, maka barang siapa yang mencari selain itu, maka mereka adalah orang-orang yang melewati batas, melampaui batas. Kata beliau menjelaskan ayat ini, wa hadza yataḍammanu salasata umur. Ayat ini mengandung tiga perkara. Anna man lam yahfad farjahu lam yakun minal muflihin. Yang pertama, kaitannya dengan pembahasan bahwasannya orang yang tidak menjaga kehormatannya, maka dia tidak termasuk orang-orang yang beruntung. Wa annahu minal malumin, yang kedua dia termasuk orang-orang yang tercela. Wa minal adin, yang ketiga dia termasuk orang-orang yang melampaui batas. Fafatahul falah, maka dia pun tidak mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan al-falah, kemenangan. Al-falah dikatakan kemenangan itu adalah terdiri dari dua perkara. Dia mendapatkan apa yang diinginkan berupa nikmat nanti di akhirat di surganya Allah, dan dia selamat dari apa yang dia tidak inginkan berupa azab. Selamat dari azab, yang itu tentu dia tidak inginkan untuk diazab. Itulah al-falah. Wastahaqqa ismal udwan, dan orang yang dia tidak menjaga kehormatan dirinya, dia adalah berhak mendapatkan label udwan, orang yang melampaui batas. wa waqa'a fil laun, pantas untuk mendapatkan kategori orang yang jatuh dalam celaan. Fa muqasatul alam syahwah wa mu'anatiha aisaru min ba'di dzalik. Dia bisa menahan, nah, yakni gemuruhnya syahwat itu lebih ringan dari hukuman, nah, hukuman atau akibat yang ditimbulkan kalau dia melampiaskan syahwat yang tidak benar, tidak halal, sehingga dia pun terjatuh dalam pelanggaran, melampaui batas, terjatuh dalam celaan, sehingga terluput dari dia al-falah, keberuntungan dan kemenangan. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kata beliau selanjutnya, wa nadiru hadza annahu subhanahu dhammal insan wa annahu khuliqa halu'a la yusbiru ala syarra wa la ala dharra bal idza masahu alkhairu mana wa bakhila wa idza masahu syarr jazia illa man istasnahu ba'da dzalika minan najin min khalqihi fa dzakara minhum walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Semisal ayat ini juga, kata Imam Qayyim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela manusia, di mana Allah Ta'ala menjadikan manusia itu banyak berkeluh kesah memang. Tidak bersabar ketika mendapati ujian dan cobaan, kesempitan dan kesusahan, sehingga banyak keluh kesahnya. Bahkan sekalipun dia mendapati kebaikan, kemudahan, kesenangan, dia pun manusia ini mana'a wa bakhila, menahan diri untuk berinfak, bersedekah, membantu. Dia pun bakhil kalau ditimpa kelonggaran, kemudahan, bakhil, menahan diri karena kesenangannya hanya mementingkan dirinya sendiri, enggak punya peduli kepada yang lain. Ini ketika ditimpa kebaikan, diberi kelonggaran dan kemudahan oleh Allah. Sebaliknya, wa idza masahu syarr jazia. Kalau dia ditimpa kejelekan, kesempitan, kesusahan, jazia, dia pun berkeluh kesah. Inilah yang Allah cela model-model manusia. Ya. Dalam setiap kondisinya enggak ada bagusnya. Kasih kelonggaran, bakhil. Ya, kasih kesempitan, keluh kesah. Nah, ini banyak menimpa manusia. Illa kecuali. Nah, kata Allah, kata beliau, Imam Qayyim menerangkan, illa kecuali man istasnahu min ba'da dzalik, kecuali orang-orang yang Allah perkecualikan setelah itu, minan najina min khalqi, dari kalangan orang-orang yang selamat, yang selamat dari sifat-sifat kekikiran, kebakhilan, juga selamat dari sifat keluh kesah. Siapa di antara mereka? Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31. Walladzina hum li furujihim hafidun. Yaitu orang-orang yang mereka menjaga kehormatan diri. Nah, ada hubungannya. Orang-orang yang menjaga kehormatan diri mereka, ya, disebutkan sebagai orang-orang yang najin, orang-orang yang berhasil selamat dari sifat-sifat yang Allah cela, berupa suka keluh kesah ketika ditimpa kesempitan, suka bakhil ketika ditimpa kelonggaran. Kecuali orang-orang yang selamat di antara mereka adalah orang-orang yang mereka menjaga kehormatan dirinya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali kepada istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, karena itu adalah halal bagi mereka. Fa innahum ghairu malumin, maka sungguhnya mereka adalah bukan tidak termasuk orang-orang yang tercela, justru terpuji. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi keinginan hasrat syahwat mereka pada tempat yang Allah halalkan. Nah, pada tempat yang Allah halalkan, bahkan bisa saja itu menjadi bagian dari sedekah. Fa inna fi buta'i ahadikum sedekah, karena ada pada kalian menggauli istri kalian itu adalah sedekah, bahkan bisa bernilai ibadah ketika itu diniatkan untuk diantaranya mendapatkan keturunan-keturunan yang saleh dan salehah, untuk memenuhi apa yang menjadi hak istrinya. Nah, ikhwan wa jazakumullah, untuk menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallam bangga dengan umatnya yang banyak kaum muslimin. Ikhwan fillah jazakumullah, namun ketika itu disalurkan pada tempat yang Allah haramkan, maka yang demikian adalah malumin, adalah mendatangkan celaan, tercela. Sehingga kata Allah, faman yabtaghi wara'a dzalika faulaika humul adun, siapa yang mencari selain itu, maka mereka adalah orang-orang yang telah melampaui batas. Dan di dalam ayat yang lain Allah menyatakan, in wallahu la yuhibbul muhtadin, sesungguhnya Allah tidak akan mencintai orang-orang yang melampaui batas. Naam ikhwani fillah jazakumullah. Kata beliau, fa amara Allah taala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayya'murul mu'minin bi ghaddi absarihim wa hiddi furujihim. Maka Allah taala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam agar nabinya memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka, menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka. Menundukkan di sini maknanya adalah menjaga pandangan mereka, ya, jangan diartikan ya ini harfiahnya nunduk, artinya nunduk terus nggak melihat ke arah depan. Nah, antum pulang dari taklim menunduk terus, naik motor nunduk terus, insiden. Nah, kan maksudnya jaga pandangan. Jaga pandangan. Ini kalau gak dijaga insidennya lebih besar masalahnya. Ayyamurul mu'minin bighaddi absarihim, agar nabinya memerintahkan kaum mu'minin menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, wa hifdhi furujihim, dan menjaga kehormatan mereka, wa yu'limahum annahum musyahidun li a'malihim, dan agar nabinya memberitahukan kepada kaum mukminin bahwasannya Allah senantiasa menyaksikan, melihat terhadap amalan-amalan mereka. mutalli'un 'alaiha, Allah senantiasa mengawasi mereka. Wa ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Ta'ala mengatakan Allah Maha mengetahui khianatnya pandangan-pandangan mata. Nah, ya, walaupun kamu nyuri-nyuri pandangan supaya yang dicuri itu enggak merasa, ya, memang bisa jadi yang kamu curi pandangan dengan pandangan itu dia enggak merasa. Tapi Allah Maha mengetahui. Allah menyatakan ya'lamu kha'inatal a'yun. Walaupun engkau sendirian dalam kamar, namun engkau tidak menjaga pandanganmu, ya, engkau sembunyikan dari pandangan manusia, namun Allah tidaklah bisa engkau sembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tukhfis sudur, bahkan Allah Maha mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada. Apa yang terbetik di dalam dada. Ini khani bin azzaqullah. Perintah Allah Ta'ala menundukkan pandangan. Karena hikmahnya. Di antara hikmah adalah. Untuk menjaga pandangan. Agar kemudian tidak menyeret. Pada zina. Pada zina. Nah. Karena. Awal terjadinya zina itu adalah mayoritasnya disebabkan dari pandangan. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya, kulil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yahuddu min absarihim, agar mereka menjaga pandangan-pandangan mata mereka, wa yahfadu furujahum, dan agar mereka menjaga kehormatan mereka. Kata Allah sanya dalika azkalahum, yang demikian adalah lebih mensucikan dari mereka. Itu adalah jalan mensucikan diri kita. Artinya sebaliknya, kalau kita tidak menjaga pandangan dan tidak menjaga kehormatan kita, itu artinya berarti kita mengotori diri kita. Naam. Innallaha khabirum bima yasna'un, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat ini ditutup dengan hendaknya ada kesadaran kita untuk muraqabatullah, senantiasa kita diawasi oleh Allah. Jangan kamu kemudian merasa, ya, hanya untuk menyenangkan syahwat merasa aman, sehingga engkau biarkan begitu saja pandanganmu menimpa kepada perkara-perkara yang Allah haramkan. Engkau merasa aman bahwasanya itu tidak berakibat dosa, tidak berakibat keburukan, tidak berakibat berupa kerugian. Jangan demikian. Allah tidaklah tersamar dari semua apa yang kita berbuat. Ikhwani fil din, azani Allah wa iyyakum. Karena pandangan ini adalah awal mula. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan Imam Al-Hakim, dan hadisnya adalah sahih, Rasulullah SAW menyatakan an-nadratu sahmun min sihami iblis masmumah. Pandangan itu adalah anak panah dari anak-anak panahnya syaitan yang beracun. Faman tarakaha min khawfillah asabahu jalla wa ala imanan yajid halawatahu fi qalbihi. Barang siapa dia meninggalkan anak panah syaitan yang beracun tadi, lewat pandangan itu tadi, ikhwan, karena dia takut kepada Allah, dia jaga pandangannya, tidak kemudian dia biarkan pandangannya itu menjadi anak-anak panahnya setan yang beracun. Nah, barang siapa dia meninggalkan yang demikian karena takut kepada Allah, maka Allah pun membalasi bagi dia keimanan yang dia mendapati lezatnya iman itu pada hatinya. Nah, ini. Jadi dengan hadis ini bisa kita ambil pelajaran. Kenapa iman itu tidak kita rasakan manis dan lezat? Nah, kenapa iman itu tidak menjadi benteng yang kuat untuk kita? Di antaranya adalah yang menggerogoti dan merusak iman kita adalah pandangan kita yang kita biarkan menjadi senjatanya iblis, anak panahnya iblis yang beracun. Nasallahu salamah wal afiyah. Ikhwan fillah jazakumullah. Maka Allah perintahkan untuk dijaga. Kalau ternyata kadang menimpa kepada kita, kadang menimpa kita, ikhwan fillah jazakumullah, kalau itu tanpa disengaja, nah, maka adalah tidak ada bagian dosa bagi kita. Namun yang kita terkena padanya adalah sengaja. Karena Allah Ta'ala menegaskan, "Ala junaha 'alaikum fima akhtatum bi walakin ma ta'ammadat qulubukum." Tidak ada dosa bagi kalian terhadap salah yang kalian tanpa sengaja. Namun dosa itu adalah apa yang kalian sengaja oleh hati kalian. Makanya Rasulullah SAW menasihatkan kepada Ali bin Abi Thalib, "Naam, la tujbi'un nadrah bin nadrat." Janganlah kalian ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Nah, fa innalaka al-ula, karena bagi engkau cukup pandangan pertama. Yang kedua itu sudah bagiannya syaitan yang hendak menjatuhkan engkau dalam dosa, menyeret engkau terjatuh dalam zina. Nah, maka kalau itu terjadi harus istighfar kita, segera bertobat. Terlebih memang ikhwanul jazakumullah, kita telah dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi bagian dari kodrat kita manusia adalah senang kepada lawan jenis. Zuyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banin. Telah dijadikan kesenangan bagi manusia berupa keinginan kepada wanita, anak-anak, harta dan sebagainya. Itu juga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba 'ala ibni Adam nasibahu minaz zina." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan kepada manusia anak keturunan Adam bagian dia dari zina. Di mana Rasulullah SAW menyatakan, "Mudrikun dzalika la mahala." Pasti dia mendapati. Ya. Tidak bisa tidak. Nah, sedikit atau banyak pasti dialami. Gak ada itu manusia yang gak pernah zina kedua matanya, Apa itu? Zina kedua mata. Maka Rasulullah SAW melanjutkan, fal ainani zinahuma nadar. Kedua mata itu zinanya adalah memandang. Memandang pada perkara yang haram itu zinanya mata. Wal udunani zinahuma al istima'. Kedua telinga itu zinanya adalah mendengar, mendengarkan sesuatu yang haram. Wal lisan zinahu al kalam. Lidah itu zinanya adalah berbicara, pembicaraan-pembicaraan yang haram. Wal yad zinaha al bas. Tangan itu zinanya adalah menyentuh, memegang perkara-perkara yang haram. Ar-rijlu zinahu zinaha al-khat. Kedua kaki, kaki itu zinanya adalah melangkah, langkah-langkah yang haram. Wal qalbu yahwi wa yatamanna. Zinanya hati itu berangan-angan dan memiliki keinginan kepada yang haram. Maka kata Rasulullah, wa yusaddiqu dhalikal farju wa yukadzibu, maka kemaluanlah yang akan membenarkan ataupun mendustakan zina-zina anggota badan tadi. Apakah akan menyeret pada zina yang sebenarnya ataukah tidak, maka itu adalah farsnya, kemaluannya. Tentunya sebelum dia terjatuh pada zina, karena ada mukaddimah, ya, ada pendahuluannya, mungkin dari yang dia lihat. Dan ini mayoritasnya. Maka kata yang masyhur, dari mata turun ke hati, baru dari hati turun ke bawah. Nah, kalau itu tidak kemudian diobati, yusaddiqul farj, maka farjinya, kemaluannya akan membenarkan betul-betul terjatuh pada zina. Au yukadzibu, atau farjinya yang mendustakannya, dia hilangkan sehingga dia bisa menjaga kehormatannya. Nah, ikhwan fi dzikrillah. Tentunya yang demikian adalah sangat berkaitan dengan keimanan, kondisi iman di saat itu. Makanya Rasulullah SAW tadi menyebutkan dalam hadis tadi, kalau dia jaga pandangannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka buahnya Allah berikan pahala, diberikan keimanan yang akan dia rasakan lezat keimanan itu. Sebaliknya, kalau itu dia turuti, maka semakin menjadikan terpuruknya iman. Di saat dia berzina itu sudah menunjukkan betapa lemahnya iman. Sehingga di dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyatakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah pezina itu sedang dia berzina dalam keadaan dia beriman. Tidaklah dia dalam keadaan beriman. Karena kalau dia punya iman, pasti sebab imannya itu terhalangi dia dari perbuatan zina. Sebagaimana hadis itu ada sebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menunjukkan imannya saat itu sudah sangat tipis, sangat lemah. Sehingga Imam sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Bukhari yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Muhajjar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, kata Ibnu Abbas, yunza'u minhu nurul iman fiz zina. dicabut dari dia cahaya iman pada perbuatan zina yang dia lakukan. Cahaya imannya sudah enggak ada. Sehingga dia pun gelap hatinya. Tidak sanggup imannya menghalangi dia untuk berbuat zina. Ini menunjukkan begitu lemahnya iman yang ada pada dia. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadisnya ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Abi Dawud. Rasulullah SAW bersabda, "Idza zana ar-rajul kharaja minhul iman kana alaihi kadulmah. Fa idza qala'a raja' ilaihi iman." Apabila seseorang itu berzina, keluar darinya keimanan yang sebelumnya ada pada dia, kadulmah, seperti kegelapan. Tidak ada cahaya lagi. Karena kalau masih sedikit ada cahaya, sedikit aja ada cahaya, cahaya iman itu akan menghalangi dia untuk melakukan perbuatan zina. Dia sadar bahwasanya Allah senantiasa mengawasinya, senantiasa melihatnya. Mana rasa malunya kepada Allah, sehingga dia menjatuhkan dirinya dalam kehinaan, kekejian, sejelek-jelek jalan berupa perbuatan zina yang Allah Ta'ala melarang untuk mendekati. Wala taqrabu zina, jangan kau mendekati zina, apalagi melakukannya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, kadulmah, seperti kegelapan. Fa idza qala'a, kalau kegelapan itu hilang, nah, raja' ilaihil iman, kembali lagi iman. Karena iman itu adalah cahaya. Selama hatinya masih gelap kemaksiatan berupa zina, dosa berupa zina, nah, sangat dikhawatirkan hilang cahaya iman. Walaupun statusnya dia sebagai mukmin, tetap sebagai mukmin, selama tidak menganggap perbuatan zina itu sebagai halal. Karena sepakat para ulama, kalau dia saat itu meyakini halal, berarti dia telah keluar dari agama, kafir. Karena dia telah menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nah, statusnya adalah fasik, mukminun fasik, orang yang beriman tapi fasik, keluar dari ketaatan. Yang sangat dikhawatirkan adalah imannya sangat tipis saat itu, sehingga tidak mampu lagi imannya untuk menghalangi dia dari perbuatan zina. Na'udzubillah. Ikhwani fiddin, azani Allah iyyakum. Perintah Allah Ta'ala untuk kita menundukkan pandangan, menjaga pandangan, adalah teramat sangat berat di hari-hari kita, di zaman kita. Kalau tidak benar-benar kita terus memperkuat, mempertebal, memperkokoh iman. Nah, karena kita ini adalah dikepung. Nah, seakan-akan mau menghadap kemana muka kita? Kanan, kiri, depan, belakang. Perkara-perkara yang itu menyeret pada zinanya mata, pelampiasan syahwat begitu terpampang. Mudah, murah, gampang, kapan saja, di mana saja. Nah, berupa tontonan-tontonan, berupa bacaan, ya tidak mesti kemudian keluar rumah, tidak mesti kemudian harus duduk di pinggir jalan, ya istilahnya cuci mata. Nah, itu cuci mata tapi dengan air keras, kalau cuci mata dengan kotoran. Ikhwan izzakumullah. Maka lebih-lebih lagi ikhwan izzakumullah, karena banyaknya perkara-perkara yang menyeret pada zina, termasuk adalah zinanya mata, zinanya pendengaran, zinanya tangan, zinanya kaki. Sementara Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, wala taqrabuz zina, jangan kalian mendekati zina. Zaman sekarang yang muda-mudi, ya, dengan berbagai gaya, istilahnya pacaran, pergaulan bebas laki dengan perempuan, seakan sekarang ini tidak ada sekat, tidak ada batas. Nah, kalau zamannya Rasulullah, sahabat saja, ya, yang ingin bertanya kepada istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala tuntunkan untuk mereka itu dibalik hijab. Nah, wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kalian tidak bertanya kepada mereka, istri-istri Rasul, maka bertanyalah kepada mereka di balik hijab. Nah, ini ikhwan jazakumullah, padahal bertanyanya kepada istri-istri Rasul yang mereka adalah keimanannya tentu jauh dibandingkan keimanan wanita-wanita sekarang. Yang bertanya adalah sahabat yang tentu tingkat keimanannya tentu jauh di atas dibandingkan orang-orang sekarang. Itu saja Allah Ta'ala menuntunkan kepada para sahabat bertanya di balik hijab. Nah, kenapa? Karena yang demikian azka lahum, lebih menjaga kesucian mereka. Ini pada sahabat dan istri-istri Rasul yang kita tidak ragukan lagi tingkat keimanan mereka. Nah, sekarang yang keimanannya orang-orang sekarang dalam keadaan pergaulan, ya, seakan-akan tidak ada sekat, tidak ada batas, tidak ada hijab antara laki perempuan. Di dunia pekerjaan, di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, nah, di dunia pergaulan, enggak di pasarnya, enggak di jalan-jalannya, enggak di toko-tokonya, enggak di rumah-rumahnya. Mayoritas manusia, illa man rahimah rabbuk, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Nah, tentu lebih berat kondisinya zaman sekarang. Tak terkecuali adalah generasi kita, anak-anak kita. Subhanallah. Ikhwan jazakumullah, kita alami. Kita sudah didik, ya, dari kecil sedemikian rupa. Kita tanamkan akidah, akhlak, adab, keimanan. Nah, sedikit terpengaruh pergaulan. Nah, tahu dunia luar. Subhanallah. Ya. Usaha yang kita sudah perkuat, kita bentengi, terkoyak, sobek, rusak dengan pengaruh-pengaruh pergaulan. Nah, kalau sudah demikian, seringnya sulit itu di repair, ya, sulit dibenahi. Kalau kita enggak ekstra jaga anak-anak kita, tantangan berat kita hidup zaman sekarang. Dalam keadaan jauh-jauh hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa sudah mengingatkan tentang bahayanya fitnahnya wanita. Nah, sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sepeninggalku fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan wanita. Nah, ya Rasulullah SAW sudah ingatkan. Dalam hadis yang lainnya yang juga yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna dunya khulwatun khadiratun." Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau ranum. Manis rasanya, hijau ranum pemandangannya. Ya, dirasakan manis, dilihat menyenangkan. Itu sifatnya dunia. Wa innallaha mustahlifukum fiha fayanduru kaifa ta'malun. Dan Allah, sungguhnya Allah menjadikan kalian khalifah di muka bumi, yang mengelola, yang menguasai, terserah mau apakan di muka bumi ini. Yang sudah Allah ciptakan dunia, ya, begitu menyenangkan dilihat, begitu manisnya dirasa. Nah, ya. Artinya secara asalnya dunia memang menggiurkan, menyenangkan, melalaikan. Apalagi kalian memang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan mau kamu kelola. Namun kata Rasulullah, "Fayanduru kaifa ta'malu." Allah akan lihat apa yang kalian akan perbuat dengan dunia ini. Allah akan lihat. Nah, maka ketika itu Rasulullah SAW ingatkan, ketika posisi kalian adalah sebagai pemakmur-pemakmur di dunia ini, pengelola-pengelola di dunia ini, dalam keadaan dunia itu adalah sifatnya manis, menggiurkan, menyenangkan, Rasulullah SAW ingatkan, bukan kemudian kalian bebas semau kalian, Allah akan lihat kalian apa yang kalian perbuat. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan selanjutnya, "Fattakud dunya wattakun nisa." Takutlah kalian terhadap dunia ini dan takutlah kalian terhadap wanita. Hati-hati kalian dengan dunia dan hati-hati kalian dengan wanita. Ini siapnya tahdir, peringatan ini. Ya, peringatan. Rasulullah SAW mengingatkan sifatnya umum, dunia. Dunia yang sifatnya tadi, ya, rasanya manis, menyenangkan, menggiurkan kalau dipandang. Kemudian Rasulullah SAW ikutkan peringatan sifatnya khusus, yang itu sebenarnya bagian dari dunia, tetapi karena bahayanya itu lebih besar, maka Rasulullah SAW sebutkan secara khusus. Fattakud dunya, takutlah kepada dunia. Wattakun nisa, dan takutlah, hati-hati kalian dengan wanita. Ini disebutkan, padahal wanita ini kan sudah termasuk bagian dari dunia, tetapi disebutkan khusus karena luar biasa pengaruhnya, bahaya. Sehingga Rasulullah SAW pun menghabarkan, Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Karena sesungguhnya fitnah yang menimpa Bani Israel sehingga mereka mendapati kehancuran, mengalami kehancuran, itu adalah pada wanita. Nah, dan sekarang pun, ehanu zakumullah, wanita ini menjadi alat yang luar biasa yang digunakan oleh musuh-musuh Islam, tak terkecuali orang-orang Yahudi, untuk merusak ya tatanan dunia, bahkan wanita. Dan itu luar biasa, senjata yang amat dahsyat, melebihi dahsyatnya apa sekarang, nuklir ya, untuk merusak. Maka jauh-jauh hari Rasulullah SAW sudah mengingatkan, fattakud dunia wattakud nisa, hati-hati kalian dengan dunia, hati-hati dengan wanita. Ini juga pesan khususnya kita orang tua untuk anak-anak kita ya, hati-hati untuk memberi fasilitas anak kita dengan dunia, fasilitas-fasilitas dunia, termasuk fasilitas hiburan, fasilitas tontonan, fasilitas bacaan ya, hati-hati. Yang diantaranya fasilitas itu sangat-sangat kuat daya tariknya untuk pengerusakan melalui dunia wanita. Kalau wanitanya laki-laki, laki-laki dengan wanita. Nah, apalagi zaman sekarang, tinggal akses ini, akses itu, akses sana, akses sini, di mana saja, kapan saja, murah, mudah. Kalau enggak hati-hati. Nah, begitu dunia zina itu, ikhwan. Nas'Allah salamu alaikum. Dalam keadaan, sekali lagi, ya, namanya lawan jenis punya hasrat keinginan kepada lawan jenis yang lainnya, itu sudah bagian dari ciptaannya manusia. Zina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dijadikannya indah bagi manusia adanya syahwat, keinginan kepada wanita. Dalam keadaan tadi, pandangan itu adalah bisa saja menjadi sahmun min sihami iblis masmumah, anak panah dari anak-anak panah iblis yang beracun. Dalam keadaan wanita juga, ini menjadi alat syaitan untuk menyimpangkan manusia dari kalangan laki-laki, menebarkan fitnah. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata tuqbalu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Sesungguhnya wanita itu dari arah depannya adalah suratu syaitan, bentuk syaitan. Dari arah belakangnya adalah suratu syaitan, bentuk syaitan. Maksudnya adalah digunakan alat syaitan untuk terfitnahnya laki-laki. Sehingga kata Rasulullah, fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu fi nafsihi. Kalau seseorang di antara kalian melihat seorang wanita, hendaknyalah dia mendatangi istrinya, karena yang demikian bisa menghilangkan apa yang ada keinginan jiwanya. Nah, kalau punya istri, ada obatnya. Yang enggak punya istri, nah, pandai-pandai jaga diri. Puasa. Nah, puasa enggak, taklim enggak, ya kan? Nah, hobinya ngenet sini, ngenet sana. Ya. Pegangannya HP, internet, apa sih, YouTube, ya sudah hancur. Nasallahu salama wal afiyah. Rasulullah SAW memberikan obat demikian. Bukannya ini tidak terjadi masalahnya, iya kan? Sekarang kita di zinanya mata apa? Memandang, obati, ya obati, datang istri, salurkan pada yang halal. Nah, istrimu bukan wanita itu kemudian dikejar, atau istri orang yang dikejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis yang lainnya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, Imam Tirmidzi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'atu aurah, fa innaha idza kharajat min baitiha istasrafaha syaitan, wa innaha la takunu aqrabu ilallah minha fi qa'ri baitiha." Wanita itu adalah aurat. Kalau dia itu keluar dari rumah, maka akan diikuti, dikuntit oleh syaitan. Bagaimana untuk bisa dijadikan alat? Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang lainnya, Rasulullah SAW menghabarkan, "Sinfani min ahlin nar lam arahuma ba'd." Ada dua kelompok dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihat sama sekali sebelumnya. Ini tidak terjadi zamannya Rasulullah. Rasulullah SAW tidak mendapati. Tapi ini akan terjadi nanti sepeninggal Rasulullah SAW. Nah, rajulun ma'ahum syiat, rijalun ma'ahum syiat yadribu nabihan nas. Laki-laki yang ada padanya cambuk yang mereka akan memukul, menyiksa manusia. Jadi pimpinan-pimpinan diktator. Yang kedua, nah, nisaun kasiatun ariyat. Perempuan-perempuan berpakaian tetapi hakikatnya mereka telanjang. Nah, ikhwani jazakumullah. Disebutkan dalam syarah Imam Nawawi dan yang lainnya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, begitu juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Begitu juga yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin, pengertian wanita berpakaian tapi hakikatnya telanjang adalah imma pakaiannya adalah berpakaian tapi tipis, ya, sehingga menampakkan apa yang dibalik pakaiannya. Imma pakaiannya adalah ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, imma pakaian yang membuat fitnah. Naam. Kasiat Arya. Ma'ilat mumilat. Dia menyimpang, ma'ilat. Gayanya sudah begitu, bagaimana tidak menyimpang? Keluar tabarruj, berdandan ala jahiliyah. Berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Dan mumilat, membikin menyimpang laki-laki. Karena jelas menimbulkan fitnah. Ini adalah termasuk dua golongan penduduk neraka yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah. Di mana Rasulullah SAW menghabarkan, "Lam yajidna, lam yadkhuluna jannah wa lam yajid yajidna raihatal jannah." Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan pernah mencium baunya surga. "Wa inna rihaha la yajidu min masiratin kada wa kada." Padahal baunya surga itu bisa dicium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Ini ikhwan yuzakumullah. dan disebutkan tentang kenapa penduduk neraka itu adalah paling banyaknya wanita, di antaranya adalah sebabnya mereka tadi ma'ilat mumilat, sudah menyimpang dan menyebabkan penyimpangan. Menyimpang karena mereka begitu dandanannya, adabnya, nah membuat menyimpang karena menebarkan fitnah. Makanya Rasulullah SAW mengkhabarkan dari arah depannya, ya bisa diperalat oleh syaitan, dari belakangnya juga. Nah, nasallah salamah wal afiyah. Insyaallah kita akan lanjutkan. Adalah tinggal sedikit sebenarnya, cuma waktunya sudah malam, berkaitan dengan permasalahan zina. Ikhwanul jazakumullah, camkan untuk diri kita larangan Allah Subhanahu wa taala, wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati zina. Dan utamanya ini kita tegaskan, kalian di sini adalah diri-diri kita, nah, dan juga adalah orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, keluarga kita, anak-anak kita. Karenanya beratnya fitnah di zaman sekarang. Nah, makanya Rasulullah SAW tadi menyebutkan adalah keadaan wanita yang paling dekat dengan Allah ketika dia di fi qa'ri baitiha, di dalam rumahnya. Nah, ya. Wanita itu keadaan paling dekatnya untuk bisa mengantarkan kepada kedekatan dengan Allah lebih. Kondisi yang paling aman, yang paling bagus adalah fi qa'ri baitiha, di dalam rumahnya. Apalagi zaman sekarang. Demikian apa yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.